Buat Marco Korea semuanya. Juga Sumatera Thai, salam damai buat kalian. Salam buat saudaraku di Korea, Mas Devi sama Mas Ulul. Jangan semuanya bareng lagi, Monaza. Cinta damai semuanya, Rara Bojonegoro.